Oke, bismillah. Termasuk dari mad fara'i. Yang pertama yaitu mad yang bertambah dari asalnya tentunya, mad fara'i yaitu mad cabang. Sudah kita lalui tadi yang namanya cabang tentunya itafarra' anil asl. Bercabang dari aslinya. Aslinya mad tabi'i. Kemudian cabangnya berbagai macam mad yang telah disinggung di awal disebabkan karena dua, yaitu karena sukun dan hamzah. Ya, mad fara'i terjadi karena sukun dan hamzah. Yang pertama karena hamzah. Mad fara'i yang disebabkan karena hamzah ada tiga, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah kubra. Ini tiga mad fara'i yang disebabkan karena hamzah. Di situ sebutkan mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata wajib dipanjangkan dengan ukuran 4 harokat. Disebut mad wajib muttasil. Sudah kita lalui. Ya. Dan yang kedua yaitu mad silah. Yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, tetapi hamzahnya ini di lain kalimat atau pada kalimat berikutnya. Sehingga sudah kita sebutkan kalau hamzahnya di satu kalimat ditulis dengan hamzah asli. Artinya apa? Tidak memakai alif hamzahnya. Berbeda jika kalau hamzahnya ini di kalimat berikutnya, maka ditulis dengan alif. Ya. Kebanyakannya ditulis dengan alif. Tapi bukan berarti kaidah asli, tidak. Ya. Kebanyakannya, karena ada. Seperti antum lihat, dalam kalimat wa'asa Adam. Ya. Terus tersendiri juga. Ya. Al-muhim, kembalinya kepada ma'rifatu al-lughah. Ya, kembali kepada mengetahui bahasa. Kita tahu. Ya, kalimat tersebut terdiri dari dua kata atau satu. Ya, sehingga lagi-lagi tadi. Ma'rifatu al-lughah. Ya, pentingnya mengetahui bahasa. Tanya. Majaz munfasil itu matabi'i pada akhir kata jika bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya, maka dibaca pula 4 harokat sebagaimana di atas, sama dari segi penunaian menurut Hafiz an Asim antara mad wajib dengan mad jaiz 4. Ya, ada yang mengatakan sampai 5. Ya, 4 atau 5 harokat sama. Yang berbeda pada qiraah lain seperti qiraah Ibnu Katsir, ya, beliau membedakan kalau mad jaiz ini dibaca 2 harokat. Ya, sehingga mungkin kalau antum dengar merotal-merotal terkadang ada yang baca mad jaiz 2 harokat, itu qiraah lain bukan Hafiz an Asim. Tapi kalau Hafiz an Asim sama, mau itu mad wajib mau itu mad jaiz sama. Dan itu qiraah kita di Indonesia kebanyakannya. Ya, sehingga disamakan. Yang dibaca pendek. Auhayna ilaik. Apamanya. Ya. Atau dengarkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu dua harakat. Taib. Karena majaiz. Tapi tadi bukan kira'ah Hafiz an Asim. Jadi kalau kira Hafiz an Asim sama saja, mau itu mad wajib atau mad jaiz 4 atau sampai 5 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, sama saja. Demikian pula di sini. Auhayna ilaika. Nah, di sini 4 sampai 5 harokat. Saya faham ikhwan. Jadi kalau mau baca dua nanti qiraah lain. Kalau mau baca dua. Sehingga terkadang sebagian orang yang memiliki ghirah dalam ahkam, ketika ada seseorang membaca marja, jaiz dua harokat dibetulkan. Ya, karena dia husnul dzannya di sini qiraah hafiz, bukan qiraah lain. Jadi ketika dia membaca auhayna ilaika dibetulkan. Dari segi pembacaan benar-benar saja, cuman tadi qiraah lain. Ya. Itu diperhatikan ikhwan. Dengan pula anak-anak, ya, ketika melihat tanda seperti ini, ya, yang empat atau yang lima harokat dibaca panjang. Sudah yang kedua? Belum? Sudah. Jaiz. Kita baca. أوحينا إليك أوحينا إليك أوحينا satu kalimat إليك kalimat lain. طيب sehingga sini mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah ini pada kalimat yang lain. وَعَصَى آدَمُ وما تفرقوا إلا وما تفرقوا إلا بما أنزل بما أنزل وعلى أبصارهم في آذانهم في آذانهم فيها أزواج فيها أزواج ماذا أراد وأطيعوا أمري وأطيعوا أمري قالوا أتجعل قالوا أتجعل إني أعلم فسجدوا إلا فسجدوا إلا موسى أربعين موسى أربعين فتوبوا إلى وابتغوا إليه وابتغوا إليه. Sehingga dari segi ada, ada maksudnya bahasa Arab ada, bukan ada, ada penunaian, ya, dari segi penunaian sama antara mad wajib dengan mad jaiz, yang membedakan definisi, ya, yang membedakan definisinya tadi. Adapun penunaiannya, pelaksanaannya, pembacaannya sama. Dan yang ketiga, mad far'i yang disebabkan karena hamzah yaitu mad silah kubra, yaitu terjadi pada ha kinayah, ha dhamir. Ha kinayah adalah ha dhamir yang didomahkan ataupun di kasrah. Ha dhamir yang didomah atau di kasrah. Hak kinayah yang terletak di antara dua huruf berharokat sebelum dan sesudahnya, ya, berharokat, bukan sukun. Dan ingat setelahnya berarti apa? Hamzah. Baik. Sebelum ha dan setelahnya berharokat. Dan setelah ha-nya berupa hamzah yang berharokat. Maka ia dibaca mad. Mad ini dinamakan mad silah jika setelah ha kinayah adalah hamzah. Mad dibaca 4 harokat sebagaimana mad jaiz dan disebut mad silah kubra. Jika bukan hamzah maka dipanjangkan maka panjangnya adalah 2 harokat dan dinamakan mad silah sughra. Ya. Mad silah kubra yang dibaca 4, sebagian berpendapat sampai 5. 4 atau 5 juga sama. Kalau setelahnya hamzah di ha dhamir yang didahului dan diikuti oleh huruf yang berharokat dan setelah ha-nya berubah hamzah yang berharokat. Kalau setelahnya bukan hamzah maka 2 harokat saja. Ini disebut mansilah sughra. Ya, jadi ada 2 mansilah, ada mansilah kubra, ada mansilah sughra. Mansilah kubra setelah ha' dhamir hamzah berharokat. Atau mansilah sughra setelah ha' dhamir huruf selain hamzah. Kita perhatikan di sini. 2 bagan antara mansilah sughra dengan kubra. Maka lihat yang setelah ha'nya hamzah atau bukan. Kalau bukan masuk ke silah sughra. Tapi kalau hamzah masuk ke silah kubra. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Tafadhalu. Sini wa innahu latadhkirah. Di sini 2 harakat saja. Wa innahu ya karena sughra. Sebelum ha-nya berharakat nun. Setelah ha-nya lam berharokat. Tapi setelahnya bukan hamzah. Yaitu lam. Sehingga 2 harokat saja. Berbeda dengan kubra. La yakuluhu illa al-khati'una. Ini. Fadhanu. La yakuluhu illa al-khati'una. Sehingga antara mad wajib, mad jaiz, masilah kubra. Diberikan tanda yang sama ini yang seperti alis ya sebagai tanda panjang tanda yang berbeda ya setelah ha datang waw kecil kemudian di atasnya ada tanda panjang ya, maka dibaca 4 atau 5 hu ini la yakuluhu dipanjangkan disabarkan. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Yusron boleh. Ya. Di sini ada 2, lahu dan amrihi. Yaj'al lahu 2 harokat, min amrihi 2 harokat hi-nya. Ya. Karena sebelumnya tadi kaidahnya di dhamma atau di kasrah dan di antara yang berharokat serta setelahnya bukan hamzah, maka 2 harokat. Bedanya kalau dhamma itu setelahnya waw kecil. Karena hu di sini ibarah dari huwa. Jadi hu. Huwanya ditulis kecil saja. Hi ibarah dari hiya. Ya, kemudian ya-nya ditulis kecil saja. Wa yu'zim lahu ajran. Wa yu'zim lahu ajran. Wa innahu lahaqqul yaqini. Di sini 2 harakat. Min ba'di ismuhu Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Faja'alahu min as-salihin. Faja'alahu min as-salihin. Hu 2 harakat. Wallahu 'indahu ajrun 'azimun. Wallahu 'indahu ajrun dibedakan ya, antara syukur dan kufran. Am yaj'alu lahu rabbi amada. Oh, enggak ada. Enggak ada yang lama mungkin. Setakat lama enggak ada kayaknya. Ini lahu di sini syahid. Lahu. Kalau mau beli insyaallah nanti cetakan setelah ini. Jangan beli yang cetakan sekarang kalau tanggung, tapi yang dicetak setelahnya. Insyaallah nanti Ustaz Fauzi mungkin akan dicetak lagi. Karena cetakan ini juga banyak yang kelewat, banyak yang kurang, sehingga nanti setelah cetak yang ini juga baru tahun sekarang, cuman masih ada yang kelewat, sehingga mungkin akan direvisi lagi nanti. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. إنه كان توابا. لا يمسه إلا المطهرون. kalau enggak ada ikuti aja. ويقولون إنه لمجنون. وآخر من شكله أزواج. ليظهره على الدين كله. فسترضع له أخرى. Ada lagi? Habis. Itu tiga mad yang disebabkan karena hamzah. Mad wajib, mad jaiz, kemudian mad silah kubra. Semuanya seragam dalam penunaiannya, dibaca empat atau lima harakat. Wallahu ta'ala alam bisawab.